إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان sekalian أعزنا الله إياكم pada pagi ini insyaallah tabaraka taala kita akan membahas sebuah pembahasan penting mengenai materi ke-12 dan seterusnya di halaman 69 atau di halaman 67 di halaman 67 terkait al-fa'idatus tsaniyah asyarah faedah ke-12 makna ibadah, yaitu tentang makna ibadah. Ini penting untuk dipahami oleh segenap hamba karena hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, agar mereka beribadah kepadaku. Ya, maka inilah tujuan dihadirkannya kita ke muka bumi ini. Agar kita bisa merealisasikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat terkait hal ini. Ya, dengan diutusnya para rasul ialah tidak lain agar manusia beribadah kepada Allah. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang kalian tidak memiliki ilah yang lain, sembahan yang lain kecuali Dia. Allah mengutus para nabi dan rasul agar manusia beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada setiap umat agar rasul ini menyerukan kepada umatnya, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut, peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kau wahai nabi kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Inna hadhihi ummahatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini agama kalian semua, agama yang satu, aku adalah rabb kalian, maka beribadalah kalian kepadaku. Ya. Banyak sekali ayat-ayat terkait tentang hal ini yang memerintahkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia dia mesti mengetahui makna ibadah agar dia tidak keliru, tidak salah paham tentang ibadah ini sehingga dia bisa merealisasikan tujuan dari dia dihadirkan ke muka bumi ini, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Kita bahas makna ibadah di halaman 67. Lil ibadati maknayan. Maka ibadah memiliki dua makna. Yang pertama, al-makna al-awwal at-ta'abbudu. Makna yang pertama adalah at-ta'abbud. Ta'abbud apa itu? Wa huwa at-tadallul lillahi bima syara'a mahabbatan wa ta'dhiman. Yaitu ketundukan kepada Allah terhadap semua yang Allah syariatkan, terhadap apa yang Allah syariatkan dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ibadah, ya. Inilah makna ibadah, ya. Al ibadah di sini kalau dari sisi bahasa, ya, asal maknanya adalah adzullu, ketundukan. Ini asal maknanya. Maka dikatakan tariqun mu'abbadun. Ya, kalau dikatakan tariqun mu'abbadun. yaitu jalan yang ditundukkan, yang telah tunduk. Itu maknanya. Artinya mu'abbad yang ditundukkan. Maka ketika seorang beribadah, dia mesti tunduk. Dia mesti tunduk. Ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna tsani al muta'abbadu bih. Makna yang kedua, muta'abbadu bih. Apa itu muta'abbadu bih? Wa yasmun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Maka dia adalah semua, dia adalah sebuah nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai, baik berupa perkataan maupun amal perbuatan, adh-dhahirah yang nampak, wal batinah maupun yang tidak nampak. Maka semua yang Allah ridai, yang Allah cintai, ya, apakah perbuatan atau ucapan, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu adalah ibadah. Beliau memberikan contoh, misal dzalika as-shalatu, semisalnya adalah salat. Fa innal musalliya yatadallalu lillahi bis-salati mahabbatan wa ta'diman. Hadza bil ma'na al-awwal. Maka orang yang salat, ketika dia salat, ya, ketika dia salat, maka dia merendahkan diri dia. Ya. Dia menundukkan diri dia kepada Allah dengan salatnya, dengan penuh pengagungan dan kecintaan. Ini berdasarkan makna yang pertama, yaitu at-ta'abbud, yang adalah tadallul, merendahkan diri. Ini yang makna yang pertama. Wa hiya min al-a'mal adh-dhahirah, dan salat ini termasuk dari amal-amal lahiriah. Allati yuhibbuha Allahu wa hadha bil ma'na tsani. Dan salat ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Ya. Maka ini berarti makna yang kedua. Nah, ini terkait tentang ibadah. Ini perlu dipahami, ya. Taib, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini yaitu dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ini penting sekali, nanti ada pembahasan khusus. Karena akhir, ending dari tingkatan cinta adalah tatayum. Apa itu tatayum? Yaitu diperbudak. Ya. Nah, permulaan dari ibadah adalah alaqoh, ada keterkaitan. Disebabkan oleh keterkaitan hati kepada yang dicintai. Selanjutnya adalah sabahah, yaitu kecenderungan. Dikarenakan oleh kecenderungan hati kepada yang dicintai, ya, kecenderungan hati kita kepada yang kita cintai. Tahapan berikutnya namanya gharab, yaitu selalu terpaut, yaitu cinta yang selalu terpaut di hati. Yang berikutnya ada namanya al-ishq, yaitu apa? Kerinduan. Ya, baru nanti puncaknya adalah tatayyum, diperbudak. Ya, kita adalah hamba budak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan bahwa tayyumullah hamba Allah, sehingga menjadi mutayyam, yaitu yang diperbudak oleh yang dia cintai. Sehingga kita tunduk kepada yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kecintaan. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat besar cintanya dia kepada Allah. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketundukan mesti dengan kecintaan. Karena barang siapa yang tunduk kepada orang lain tetapi tidak disertai dengan kecintaan, bahkan kebencian terhadap orang tersebut yang dia tunduk kepadanya, ini tidak disebut sebagai hamba. Ya, ini tidak bisa disebut sebagai hamba. Tapi jika tidak tunduk terhadap sesuatu itu, ya, berarti ia tidak pula menjadi hamba. Walaupun dia cinta, tapi tidak tunduk. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, salah satu di antara keduanya, cinta dan ketundukan, tidaklah cukup dalam beribadah kepada Allah. Bahkan yang wajib adalah hendaknya Allah menjadi lebih dicintai oleh sang hamba daripada segala sesuatu yang lainnya. Ya, hendaknya Allah menjadi lebih agung dalam diri seorang hamba daripada segala sesuatu yang lainnya. Bahkan tiada yang berhak mendapatkan kecintaan dan ketundukan yang sempurna dari seseorang kecuali itu hanya diberikan kepada Allah SWT semata. Ya, ini harus diperhatikan masalah ini. Ya, Syekhul Islam di kitab beliau Al-Ubudiyah menyebutkan hal ini secara panjang lebar. Baik, selesai makna ibadah. Ya, jadi makna ibadah itu ada dua. Ada namanya at-ta'abbud, ada namanya muta'abbad bihi. Kalau tadi yang namanya ta'abbud, ya, dia ketundukan kepada Allah terhadap apapun yang Allah syariatkan sebagai bentuk kecintaan dia dan pengagungan dia kepada Allah. Nah, yang kedua muta'abbad bihi, yaitu ya, dia adalah nama yang mencakup segala yang Allah cintai maupun yang Allah ridai, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ya. Maka apa yang kita lakukan karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Sunnah-sunnah Nabi kita ikuti itu adalah ibadah. Ya, bahkan Allah menyatakan kalau kita mencintainya, mencintai Allah, kita mesti mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Nabi kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Nah, syarat dari mencintai Allah, ikuti Nabi. Nanti datang ke syarat diterimanya amal, mesti mutaba'ah. Ini ada korelasinya. Bahwa ketika kita mencintai Allah, mesti mengikuti Nabi. Maka mustahil orang mencintai Allah, dia beribadah dengan berdasarkan hasil pemikiran dia sendiri. Ini mustahil. Baik, berikutnya. Al-fa'idatu as-salisata asyara. Faedah ke 13, halaman 69. Hukmul ibadati. Hukum ibadah. Bagi teman-teman yang tidak ada bukunya, ada yang versi Arabnya saja, PDF-nya. Ya, geser ke kiri. Tapi berikutnya. Barakallahu fikum. Hukmul ibadah. Hukum ibadah. Ini perlu diperhatikan di sini. Al-ibadatu wajibatun ala kulli mukallafin. Hatta yurtafa'a anhu at-takrifu liwujudi mani'in min mawani'it takrif. Ibadah adalah sebuah kewajiban bagi setiap mukallaf. Ya, orang yang terbebani oleh syariat. Sebenarnya saya malas mengistilahkan mukallaf-mukallaf ini. Tetapi istilah ini sudah menjadi umum. Bahkan para ulama pun terpaksa mengungkapkan hal ini. Sebenarnya mukallaf-mukallaf seperti ini adalah istilahnya kaum Mu'tazilah. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itulah mereka yang mendominasi ya ilmu usul awal-awal sehingga mereka memasukkan hal ini. Ini juga dari kalangan mutakallimin, dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mendominasi ilmu usul fikih di awal-awal sehingga istilah-istilah mereka yang mereka bawa dari akidah mereka itu pun seolah-olah menjadi istilah yang umum bagi kita. Ya. Bahwasanya kita tidak terbebani dengan syariat tersebut. Tidak terbebani. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya oleh Syekh Ahmad An-Najjar di buku beliau Syarah Al-Waraqat. Ya. Nah, tapi kita terpaksa mengungkapkannya dengan mukallaf. Seolah-olah kita dibebani. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Bahkan Nabi SAW menyatakan sholat itulah penyejuk mata beliau. Bukan sebuah beban. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya. Maka ibadahlah wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf yang terbebani oleh syariat itu yang balig, yang akil. Ya, yang telah terpenuhi syarat untuk diwajibkan bagi orang yang beribadah. Kayak kita lagi puasa begini, kita mukallaf, dibebani dalam syarat untuk berpuasa. Selama kita tidak sakit, selama kita tidak safar, selama kita tidak hilang akal, karena mabuk, karena pingsan, karena gila, ya, selama sudah berbalik, bukan anak kecil, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, hatta yurtafa'anhu at-taklifu. Ya. Sampai nanti diangkat beban ya, taklifnya tadi, beban syariat, beban taklif dia tadi, liwujudi mani'in, karena ada penghalang dari berbagai penghalang taklif. Dari berbagai penghalang taklif. Ya, penghalangnya itu misalkan tadi hilangnya akal, karena masih kecil, karena, ya, dan seterusnya dari tadi yang telah kita sebutkan. Allah Ta'ala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang yakin. Yakin itu kematian. Bukan yakin bahasa kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakum nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu minal kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin. Kenapa kalian ada di neraka saqar? Kami dahulu enggak sholat, kami dahulu enggak memberikan makan orang miskin sampai Allah sebutkan, karena kami dahulu mendustakan hari kiamat sampai datang yakin kematian, bukan sebagaimana dipahami oleh kaum sufi, ya, Beribadahlah engkau sampai datang keyakinan. Maka yakin batas akhir ibadah. Kalau sudah yakin, enggak butuh ibadah lagi. Yang ibadah itu yang belum yakin. Orang-orang syariat yang sudah yakin makrifat hakikat. Maka mereka enggak ibadah. Na'udzubillah. Ini pemahaman yang keliru. Ya, yakin adalah kematian. Ya, dan Nabi SAW membatasi amal hamba itu berakhir dengan kematian. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam, in qata anhu amaluhu illa min salasati." Jika anak Adam telah mati, maka terputus amalnya. Ya, terputus amal dia kecuali dari tiga hal yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, ya. Ya, kemudian sedekah jariah. Ya, kemudian qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ahli ilmu, yaitu sebagian ulama, ya, fala yanfakku al-abdu min al-ubudiyyati ma dama fi dari at-taklif bal 'alayhi fil barzakh ubudiyyatun ukhra lamma yas'aluhu al-malakani. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwa tidak akan terlepas peribadatan dari seorang hamba selama dia masih dalam berada darut taklif. Darut taklif artinya dia masih hidup di dunia. Dia masih dibebani syariat. Ya, ibadah tidak terlepas dari hamba tadi, tidak terlepas. Bal alaihi fil barzakh, ya. Jadi selama dia masih hidup di dunia, dia tidak terlepas dari ibadah. Kecuali dia sudah gila, ya. Kecuali dia sudah hilang akal, dia baru beban taklif hilang pada dia. Ya. Baru beban taklif hilang. Nah. Hatta fil bal alaihi fil barzakh ubudiyatun ukhra. Bahkan ya, wajib bagi dia di barzakh, di alam barzakh, yaitu kalau dia mati di kubur, ya, di kuburan, dia mesti melakukan peribadatan yang lain. Ya. Lamma yas'aluhu al-malakani. Ketika dua malaikat, Munkar Nakir, bertanya kepadanya, ya, man kana ya'buduh, siapa yang dia sembah dahulu di dunia? Kalau dia kuburiyun, dia enggak bisa jawab, yang dia sembah adalah Allah. Ya, kalau dia kuburiyun, ya, suka datang ke kuburan-kuburan keramat, minta berkah, ngalap berkah. Dari istighosah, minta perlindungan, minta rezeki, minta semua kepada penghuni kubur. Tak bisa dijawab. Wa ma taqulu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ya. Apa pendapat Anda tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah ditanya marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Nabi ditanya, apa pendapat engkau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa yaltamisani minhu al-jawab. Dan kedua malaikat tersebut meminta jawaban dari dia. Ya, kedua malaikat tersebut meminta jawaban dari dia. Wa alaihi ubudiyatun ukhra yaumal qiyamah. Dan dia pun juga mesti melakukan peribadatan yang lainnya pada hari kiamat. Yauma yadallahu al-khalqa kullahum ila sujudi. Ya, yaitu ketika Allah meminta Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerukan kepada semua makhluk semuanya agar mereka sujud. Yasjudul mu'minun, maka orang-orang beriman sujud kepada Allah. Wa yabqa al-kuffar wal munafiqun la yastati'una as-sujuda. Ya, yang tersisa adalah orang-orang kafir dan orang munafik, mereka tidak mampu untuk sujud. Fa idza dakhalu naras sawabi wal iqabi wa idza dakhalu daras sawabi wal iqabi in qata'a at-takrifu hunaka. Kemudian apabila mereka telah memasuki darus sawab wal iqab, yaitu negeri sawab, ya, negeri, ya, diberikannya pahala, ya, di akhirat ini untuk orang-orang yang masuk surga, wa darul iqab, negeri tempat diberlakukannya siksa, yaitu neraka, ya, maka berhentilah taklif di situ. Di kuburan kita pun masih ditaklif. Ya, masih dibebankan syariat. Wasarat ubudiyatu ahli sawabi tasbihan makrunan bi anfasihim la yajiduna lahu ta'aban wala nasaba. Maka peribadatan orang-orang yang ada di surga, Ya, peribadatan mereka ahlus sawab, orang-orang yang mendapatkan pahala adalah tasbih. Tasbih yang makrunan, yang menyertai bi anfasihim, nafas-nafas mereka. La yajiduna lahu taban wala nasaba, yang mereka tidak akan merasakan taab, kecapean, wa nasaba, keletihan. Subhanallah. Ya. Kemudian kita masuk ke al-faedah ar-rabi'ah syarah, arkanul ibadah. Kita masuk ke faedah ke-14. Ya. Rukun-rukun ibadah, halaman 72. Rukun-rukun ibadah. Lihat di halaman 72. Ya, Syekh berkata, alil ibadati salah satu arkan. Ibadah memiliki tiga rukun. Al-hubbu wal-raja'u wal-khawfu. Yaitu pertama adalah kecintaan. Yang kedua adalah roja', harapan. Yang ketiga adalah khawf, ketakutan. Ya, ketiganya ini mesti berkumpul. Gak boleh enggak. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengandalkan hub, kecintaan saja, maka dia adalah sufi sesat. Ya, sufi sesat. Yang cinta-cinta kepada Allah saja. Ya, enggak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah ridho, saya cinta sama Allah. Buat apa saya di surga kalau Allah, Allah enggak cintai saya, percuma. Nauzubillah. Ini kengacauan mereka ya. Kengawuran. Mana mungkin Allah masukkan seorang hamba ke neraka tapi Allah cintai? Gak mungkin. Mana mungkin Allah memasukkan hamba ke surga namun Allah tidak mencintai atau Allah benci? Ini gak mungkin. Ya. Akhirnya gak mungkin seperti ini. Nah, siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengandalkan rojak saja, harapan saja, maka dia adalah murji'ah. Ya. Dia adalah murji'ah. Nah, dia berharap aja. Gak apa-apa, gak beramal, yang penting hatinya. Gak apa-apa, ntar berharap Allah diampuni. Kita diampuni Allah juga kok. Nah, siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengandalkan khauf saja, maka dia adalah khawarij. Ini kata ulama. Ya, dia takut terjatuh ke dalam dosa besar, dia kafirkan orang-orang dan seterusnya. Ya, maka seorang muslim sunni, salafi ahlus sunnati wal jamaah, dia mesti beribadah kepada Allah dengan tiga komponen rukun ini. Dia beribadah kepada Allah dengan penuh cinta. Dia beribadah kepada Allah dengan penuh ya harapan, dan dia beribadah pada Allah dengan penuh ketakutan. Ini yang harus kita ya pahami di sini, perhatikan di sini ya, jangan sampai tidak paham di sini, karena ini adalah permasalahan yang sangat penting ya. Kemudian kata beliau ya, qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, i'lam anna ya muharrakatil qulubi ila Allah azza wa jalla salasatun. Ketahuilah bahwasanya pergerakan hati, yang hati ini bergerak menuju Allah, ini ada tiga macam. Yaitu al-mahabbah, kecintaan, wal-khawf, ketakutan, wal-raja', harapan. Aqwaha al-mahabbah. Yang paling kuatnya bergerakan hati menuju Allah adalah kecintaan. Wahia maqsudun lidatiha. Kecintaan. Ya. Karena kecintaan inilah maksud, tujuan. Ya, lidatiha, terkait tentang zat ibadah ini. Li'annaha turadu fid dunya wal akhirah. Ya, karena ya inilah yang diinginkan dari kecintaan, dari ibadah yang disertai dengan kecintaan ini, inilah yang diharapkan. Ya, terus ada di dunia dan di akhirat. Bi khilafil khauf fa innahu yazulu fil akhirah. Berbeda dengan khauf, karena khauf itu kelak akan hilang di akhirat kelak. Khauf tidak ada lagi. Ya. Wal khauf maksud minhu az-zajru wal man'u min al-khuruj 'an at-tariqah. Ya. Nah, rasa takut di sini al maksud minhu, maka yang dimaksudkan, yang ditujukan dari khauf di sini, perhatikan ya, dari khauf di sini adalah kata beliau az-zajru. Ya, az-zajru yaitu seorang hamba menahan diri. Ya. Menahan, yaitu menahan. Wal man'u, mencegah, min al-khuruj 'an at-tariqah. Mencegah agar ya sang hamba tidak keluar dari jalan, jalan Allah, jalan kebenaran. Fal mahabbatu yulqi al-abada fi sayri ila mahabbatihi ila mahbubihi. Sedangkan rasa cinta itu akan ya, menghantarkan hamba kepada perjalanannya menuju Allah zat yang dia cintai. Wa ala qadri da'fiha wa quwwatiha yakunu sayruhu ilaiha. Maka ya, perhatikan di sini ya, perjalanan hamba menuju Allah tadi ya, yang dia cintai tadi itu tergantung kepada lemah dan kuatnya rasa cinta dia. Kalau lemah rasa cinta dia kepada Allah, perjalanan dia menuju Allah pun menjadi melamban. Namun kalau kuat kecintaan dia kepada Allah, maka perjalanan dia menuju Allah pun semakin cepat, semakin kuat. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, barakallahu fikum. Tadi ini, kenapa cinta ini adalah rukun pertama. Dialah maksud. Ya, tadi telah disebutkan. Kalau kita tunduk kepada Allah, ya, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tanpa cinta, maka itu sia-sia. Ya, itu sia-sia. Mesti disertai dengan kecintaan. Ya. Kemudian kata beliau lagi. Mana lagi tadi? Ah, berikutnya, wal khaufu yamna'u ay yakhruja 'anil tariq. Ya, sedangkan di sini rasa takut dia, dia beribadah pada Allah dengan rasa takut, itu akan mencegah dia dari keluar dari rel jalan yang sebenarnya, dari jalan kebenaran. Warraja'u yaquduhu. Sedangkan rasa harap, ketika dia beribadah pada Allah dengan rasa harap, itu akan ya, membawa dia kepada jalan yang sebenarnya, menuntun dia. Fahada aslun azimun. Maka ini adalah prinsip atau kaedah atau asas ya, atau dia adalah pokok yang agung. Yajibu ala kulli abdin, yang wajib bagi setiap hamba, an yatanabbaha lahu, untuk memperhatikan hal ini. Fa innahu la tahsulu lahu al-ubudiyyatu bidunih, karena ibadah tidak akan terrealisasi tanpa hal ini, tidak akan terrealisasi. Kullu ahadin yajibu ayyakuna 'abdan lillahi la li ghairi, semua orang wajib ya dia menjadi hamba bagi Allah, bukan menjadi hamba kepada selain Allah. Karena kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan kalbu, yang kalbu ini bebas dari peribadatan kepada selain Allah. Ya. Sebaliknya, seseorang terpenjara walaupun badannya bebas. Ya, terpenjara dia, terikat dia. Ketika hatinya terpaut dengan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian, kata beliau, qala ba'dul mufassirin inda qawlihi ta'ala ula'ika alladina yada'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, inna adaba rabbika kana mahdura. Ya, sebagian para ulama ahli tafsir mereka mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah, dan orang-orang yang mereka ibadahi tersebut, ya, apakah wali, apakah malaikat, apakah nabi, apakah orang saleh, ya, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah, ya, mencari jalan kepada Allah. Ya. Kemudian ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah? Siapa yang paling dekat kepada Allah di antara mereka? Dan mereka pun mengharapkan rahmat Allah. Ini yang disembah ini. Apakah wali songo? Ya. Apakah para ajengan, para habaib, para nabi, malaikat yang disembah ini? Nabi Isa yang disembah. Mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut kepada azab Allah. Inna adaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ya ditakuti. Kata para ulama ahli tafsir, fabtiqaul wasilah ilaihi talabul qurbi minhu bil ubudiyyati wal mahabbah. Maka mencari jalan menuju Allah ya, itu maksudnya maknanya adalah mencari sesuatu hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan peribadatan kepada Allah dan dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ya. Fadzakara maqamatil imani as-salasi. Maka di sini Allah menyebutkan tiga kedudukan iman. Allati 'alaiha bina'uha al-hubbu wal khaufu war raja'u. Ya. Yang menjadi yang atau yang membangun bangunannya, yang menjadi pondasi bangunannya, yaitu kecintaan, takut dan harap. Nah, ini yang mesti dipahami ya. Bahwasanya akhir dari tingkatan cinta, hamba itu benar-benar akan diperbudak oleh Allah. Tatkala Allah perintahkan dia, dia akan cepat melaksanakan. Lah, inilah gambaran para nabi dan rasul serta gambaran para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka bisa beribadah menghambakan diri kepada Allah? Mereka bisa melepaskan dunia yang ada di tangan mereka. Mereka bisa melaksanakan perintah yang mungkin absurd di mata mereka. Yaitu ketika di perang Tabuk, ketika mereka sedang musim panas, yang panas itu luar biasa. Dan di musim panas itu ada panen kurma. Panen kurma. Ternyata Allah panggil mereka untuk berjihad ke Tabuk. Negeri yang panas. Perjalanannya jauh, luar biasa. Melelahkan. Gak ada bis, gak ada pesawat. Naik jalan kaki, naik kuda, naik unta. Ya, berjumpa dengan musuh yang berjumlah besar. Ya, mereka seolah-olah mencari kematian. Namun dengan penuh kecintaan mereka ya, menjalani itu semua tanpa beban. Tanpa beban, dengan penuh kecintaan. Kenapa? Karena para sahabat ini meyakini mereka ini adalah hamba Allah. Hamba Allah. Kenapa demikian? Karena kecintaan mereka yang besar kepada Allah. Karena akhir atau hasil dari cinta kepada Allah adalah seorang hamba diperbudak oleh Allah. Ya, diperbudak. Ini mesti ada alaqah, keterkaitan kalbu kita kepada Allah. Ya, keterkaitan kita kepada zat yang kita cintai. Ya, ada mesti ada sabaha. Ya, yaitu kecenderungan kalbu kita kepada Allah. Kemudian misalnya gharam. Selalu terpaut. Terpaut hati kita kepada Allah. Baru nanti puncaknya adalah tatayyum. Yaitu ya, memperbudak diri kepada Allah. Kita menjadikan diri kita ini hamba di hadapan Allah. Sehingga apa yang Allah firmankan, itu dengan cepat kita amalkan. Ini telah dilaksanakan oleh para sahabat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini penting sekali. Ya, untuk kita pahami. Baik, barakallahu fikum. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Nah, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kerugian kalian khawatirkan, dan tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah. Nah, maka hati-hatilah. Ya, tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya. Maka ini jenis cinta yang kita berikan pada Allah. Ya, kepada Allah. Seperti, yaitu dalam bentuk ketaatan. Ketaatan kepada Allah. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kemudian berikutnya, ya, di pembahasan berikutnya, al-khamis asyar syurutul ibadah, syarat ya diterimanya ibadah. Lil ibadati syartan, ibadah memiliki dua syarat, al-ikhlas wal mutabaah. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ikhlas jangan diterjemahkan dengan legowo, ridho, bukan. Ya, tetapi memurnikan ibadah hanya pada Allah. Terbebas dari syirik akbar, yaitu kita beribadah hanya pada Allah, tidak pada selain Allah. Dan terbebas dari syirik asghar, niat kita, tujuan kita hanya karena mencari ridha Allah. Hanya karena mencintai Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah, mengagungkan Allah. Bukan karena ingin didengar, ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin diingat-ingat. Ya. Tidak demikian. Baik. Wal mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Itu mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul dalam ibadah yang kita lakukan tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menjadikan, menciptakan kematian, kehidupan, agar Allah dia menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Ya, wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha, perkasa lagi maha, pengampun. Ya, yang paling ahsan, yang paling baik amalnya, yang paling ikhlas, dan yang paling mencontoh Rasulullah. Wahuwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu yang paling benar, yang paling ikhlas, dan yang paling shawab. Yang paling benar. Ya. Qalu ya Aba Ali. Qala Fudail bin Iyad. Afwan tadi telah di atas. Berkata Fudail bin Iyad. Maka orang-orang bertanya kepada Fudail bin Iyad ketika menjelaskan ayat ini. Ahsanu amala, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Abu Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad. Ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Qala, maka beliau menjawab, innal amala idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yukbal. Kata beliau, suatu amal, sesungguhnya amalan jika dia ikhlas namun tidak benar, artinya tidak mencontoh Nabi, maka amal tersebut tidak diterima. Ya, semisal seorang sholat zuhur 5 rakaat, 3 rakaat. Dia beribadah pada Allah, ikhlas mungkin. Tapi caranya salah, maka tidak diterima. Wa idza kana shawaban, ini sesuai dengan sunnah Nabi. Wa lam yakun khalisan, namun tidak ikhlas. 4 rakaat zuhurnya, namun tidak ikhlas. Ya, karena dia ingin pujian atau yang lainnya. Lam yukbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban. Sehingga nanti amal dia itu mesti ikhlas dan shawab. Ya. Wal khalis makana lillah, sedangkan yang khalis, yang ikhlas itu adalah yang dilakukan untuk Allah semata. Waswab ayakuna ala sunnah. Dan yang swab yaitu yang sesuai dengan sunnah. Nah, ini ya adalah syarat diterimanya ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa di antara kalian yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya dengan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Rabb-nya di hari kiamat kelak, faly'amal 'amalan shalihan. Maka dia mesti beramal amal saleh, yaitu amalan yang sesuai sunnah. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadatan padanya. Ini ikhlas. Ya, inilah ikhlas. Dan inilah realisasian dari makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Ini realisasiannya. Yaitu yang pertama, kita tidak beribadah kepada Allah. Kita tidaklah beribadah kecuali hanya pada Allah. Kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah tersebut hanya pada Allah. Dan yang kedua, bahwasanya Muhammad rasulullah, ya, bahwasanya kita membenarkan apa yang beliau kabarkan, mentaati apa yang beliau ya perintahkan, ya, karena makna Muhammad rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, imtithaluhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang beliau, yang Nabi SAW syariatkan. Ya, syarat diterimanya ibadah ini ada kaitan dengan dua makna kalimat syahadat. Ya, maka yang ibadah yang ikhlas namun tidak sesuai sunnah itu tidak diterima. Ya, tidak diterima. Bahkan kalau kita mengada-ngadakan sendiri, Allah kecam. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat-syariat untuk mereka dalam beragama tadi, yang Allah tidak pernah izinkan, ya, sehingga kita beribadah lewat cara kita sendiri. Nah, ini Allah kecam. Ya, Allah kecam. Di ayat yang lain Allah mengisyaratkan juga sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, bal aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Ya, barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya pada Allah, arti dia beribadah hanya pada Allah, ikhlas. Wa huwa muhsin, dia berbuat kebajikan, yaitu dia beramal saleh sesuai sunnah. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka dia mendapatkan ganjarannya ya di sisi Rabb-nya. Dan seterusnya kajian kita ini insyaallah akan kita lanjutkan esok di halaman 79, faedah ke-16, turukus syaitan ya li ifsadil ibadah, yaitu mengenai jalan-jalan setan untuk merusak ibadah seorang hamba. Ya, kita cukupkan materi kita, nanti kita lanjutkan lagi esok insyaallah kajian kita Senin sampai Sabtu kecuali hari Ahad ya, setiap jam 7 pagi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, tafadhalu, silakan.